الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhaw'il Kitabi Was Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan 8 golongan yang mereka berhak untuk menerima zakatul mal, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Dan telah kita terangkan siapa saja yang termasuk ke dalam 8 golongan ini yang mereka berhak untuk menerima zakat. Dan dari 8 golongan ini ada hal yang perlu kita perhatikan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan 4 golongan dari mereka yang berhak menerima zakat. 4 golongan yang pertama disebutkan dengan lam. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum. Maka di sini disebutkan dengan lam. Sementara 4 golongan yang berikutnya disebutkan dengan fi. Wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil, disebutkan dengan fi. Dan di sini ada satu sir yang disebutkan oleh para ulama yang menunjukkan bahwa golongan atau 4 golongan yang pertama yang disebutkan dengan lam memberikan isyarat at-tamlik. Lam yang maknanya memiliki. Dalam artian 4 golongan yang pertama ini, mereka diberikan zakatul mal untuk mereka miliki. Untuk mereka miliki. Orang fakir, orang miskin, seorang yang amil zakah, demikian pula mu'allaf. Mereka diberikan zakat untuk diri mereka. Dalam artian harta itu mereka miliki. Berbeda halnya dengan 4 golongan yang berikutnya. Disebutkan dengan fi. Bahwa sedekah itu diarahkan fi pada ar-riqab, al-gharimin, fi sabilillah, wabinis sabil, yang menunjukkan bahwa 4 golongan yang berikutnya tidak diharuskan mereka harus memilikinya, tidak mesti diberikan zakat untuk mereka miliki. Namun yang terpenting pada 4 golongan yang berikutnya adalah tertunaikan sesuatu yang mereka merasa kesulitan padanya. Misalnya ar-riqab, pada perbudakan, pada budak. Bukan yang dimaksud bahwa harta zakat tersebut diberikan kepada budak itu, tidak. Namun yang dimaksud adalah bagaimana cara membebaskan budak itu dari perbudakan. Misalnya dengan diberikan kepada tuannya, tuan, untuk membeli budak tersebut. Atau seorang budak mukatib, dia ada perjanjian dengan tuannya, apabila dia mampu mengumpulkan harta sekian maka dia bebas. Maka diberikan harta itu kepada tuannya untuk membebaskan, bukan diberikan kepada budak jadikan sebagai kepemilikan harta itu. Demikian pula misalnya fi sabilillah atau al-gharim atau ibnu sabil. Ya. Oleh karena itu zakat al-mal untuk fi sabilillah misalnya diberikan untuk perlengkapan peperangan, pertempuran, lalu kemudian alat-alat perang itu diberikan kepada kaum mujahidin yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sir yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kita masuki permasalahan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua, fi haddil ladzina la tudfa'u lahumuz zakah. Tentang batasan orang-orang yang tidak diserahkan kepada mereka zakat. Yani bukan orang yang berhak untuk menerima zakat. Al-asnaf alladzina la yajuzu sarfu zakati lahum. Golongan-golongan yang tidak diperbolehkan mengarahkan zakat untuk mereka. Hum, mereka adalah yang pertama al-aghniya, orang kaya. Orang kaya. Ini yang namanya kaya, semestinya dia yang mengeluarkan sedekah, bukan yang menerima sedekah. Ya. Dan telah kita jelaskan makna dari kaya, seorang memiliki kelebihan dari standar kebutuhannya dalam setahun. Kalau misalnya dia memiliki standar kebutuhan setahun mencukupi, kemudian ada kelebihan dan kelebihan tersebut mencapai nisab dan bertahan selama setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat dan mereka tidak berhak untuk menerima zakat. Wal aqwiya al muktasibun, dan orang-orang yang punya kekuatan untuk mencari nafkah, dia masih punya tenaga misalnya atau dia masih punya keahlian untuk bekerja, maka mereka tidak diperbolehkan menerima zakat. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la hadza fiha lighaniyyin wala liqawiyyin muktasib. Tidak ada bagian dari zakat untuk diserahkan pada orang kaya. Demikian pula yang kuat, yang mampu bekerja, mampu menghasilkan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala. Maka seorang punya kekuatan, apakah kekuatan dalam hal fisik yang dengannya dia mampu beraktivitas, bekerja, atau kekuatan dalam hal kepandaian, memiliki keahlian tertentu untuk bekerja, maka tidak ada zakat untuk mereka. Walakin yu'tal 'amilu 'alaiha wal gharim wa in kanu aghnia, akan tetapi orang yang diangkat sebagai amil zakat, dan telah kita jelaskan makna amil zakat, yaitu yang diutus oleh penguasa untuk mengurusi zakat. Apakah dia yang mendatangi orang-orang untuk memungut zakat, atau yang menulisnya, yang semisalnya, seluruhnya termasuk al-amilun alaiha, amil zakat. Meskipun dia orang yang kaya, sebab al-amilun termasuk yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wal gharim. Al gharim, seorang yang memikul hutang. Disebabkan karena sesuatu, misalnya untuk mendamaikan pertikaian yang terjadi antara dua kelompok dari kaum muslimin. Maka dia mendamaikan dan misalnya mengharuskan untuk menanggung hutang, maka dia gharim. Meskipun dia orang yang kaya, maka dia berhak untuk menerima zakat. Wa in kanu aghnia kama taqaddam. Meskipun mereka ini orang-orang kaya sebagaimana yang telah lalu. Wal qadiru alal kasbi idza kana mutafarriqan li talab al ilmi syar'i. Dan orang yang mampu bekerja apabila dia memfokuskan dirinya untuk menuntut ilmu syar'i, dia mau belajar, dia bisa bekerja, tapi dia meninggalkan kerjaan karena lebih mementingkan permasalahan din, agama. Di kampungnya tidak ada orang mengajari kebenaran, di kampungnya tidak ada yang mengamalkan sunnah, menyebarkan sunnah, maka dia merasa harus belajar memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ketika pulang memberi manfaat kepada masyarakat. Nah, orang seperti ini meskipun dia mampu, fisiknya kuat, namun dia memfokuskan dirinya untuk menuntut ilmu syar'i, wa laisa lahu malun, dan dia tidak memiliki harta, fa innahu yu'ta minaz zakah, maka dia diberikan bagian dari zakat, yakni berhak menerima zakat. Li'anna talab al-ilmi jihadun fi sabilillah, karena menuntut ilmu itu bagian dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah azza wa jalla membagi mujahidin menjadi dua. Satu kelompok yang mereka terjun ke medan pertempuran. Yang kedua mereka yang bertugas untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Agar mereka tafaqquh, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma in kana al-qadiru 'ala al-kasbi 'abidan taraka al-'amal lit-tafarrugh li nawafil al-'ibadati fala yu'ta. Adapun jika yang mampu bekerja, mampu menghasilkan, namun dia meninggalkan pekerjaan karena dia ingin menjadi ahli ibadah, sehingga dia meninggalkan kerjaannya untuk memfokuskan mengamalkan amalan-amalan ibadah sunnah, bukan yang wajib tapi yang sunnah, maka la yu'ta, tidak boleh diberikan kepada yang zakat. Ya, dia sibuk ibadah, melakukan ibadah sunnah, tapi dia meninggalkan kewajiban mencari nafkah, maka ini tidak diberikan kepada yang zakat, dan dia harus bekerja. Karena ibadatan naf'uha qasirun 'ala al-'abdi 'ala al-'abidi bi khilaf al-'ilm. Sebab ibadah, yakni salat-salat sunnah, ibadah sunnah, manfaatnya hanya dirasakan oleh yang beribadah saja. Berbeda halnya dengan menuntut ilmu. Manfaatnya dirasakan oleh umat. Maka seseorang yang memfokuskan dirinya menuntut ilmu dan dia kekurangan, maka boleh diberikan kepada yang zakat. Demikian pula seorang yang memiliki kekuatan, dia mampu beraktivitas, namun dia tidak mendapatkan pekerjaan yang dapat memenuhi kehidupannya. Ya, dia mendapatkan pekerjaan yang penghasilannya kurang, misalnya. Padahal dia kuat. Dia memiliki kekuatan. Akan tapi dia tidak mendapati pekerjaan yang dengannya dia mampu memenuhi kebutuhannya, sehingga dia tetap kurang. Maka ini juga diberi zakat. Diberi zakat. Yang kedua, al-usul wal-furu' wal-zawjah alladzina tajibu nafaqatuhum alaih. Orang-orang yang tidak boleh diberikan kepada yang zakat, al-usul. Yang dimaksud al-usul, ayah, ibu, dan seterusnya ke atas. Anak tidak boleh membayar zakat yang diserahkan kepada ibunya atau diserahkan kepada ayahnya atau kakeknya, neneknya. Itu usul. tidak boleh membayar zakat diberikan kepada ayah, ibu, nenek, kakek. Wal furu', demikian pula ke bawah, furu' cabangnya, yaitu anaknya, cucunya, tidak boleh dia memberikan padanya zakat. Ayah misalnya ingin mengeluarkan zakat, di kemanakan diberikan kepada anak, tak boleh. Wazawjatul ladzina tajibu nafaqatuhum alaih, dan istri yang wajib diberi nafkah, karena yang wajib terhadap mereka adalah menafkahi, bukan membayar zakat atau mengeluarkan zakat lalu diberikan pada mereka. Sebab mengeluarkan zakat diberikan pada mereka menggugurkan kewajiban memberi nafkah, sementara dia wajib untuk menafkahi al-usul wal furu' az-zawjah. Dia wajib menafkahi keluarganya. Fala yajuzu daf'u az-zakati ila man tajibu 'ala al-muslimi nafaqatuhum kal aba'i wal ummahat. Maka tidak diperbolehkan menyerahkan zakat kepada yang wajib bagi seorang muslim menafkahi mereka, seperti ayah ibunya, wal ajdadi wal jaddad, pada kakek neneknya, wal auladi wa auladil aulad, dan anaknya, demikian pula cucu-cucunya. Li'anna daf'a zakati ila ha'ula yughnihim 'anil nafaqatil wajibati 'alaihi. Sebab menyerahkan zakat kepada mereka, menyerahkan zakat kepada mereka-mereka ini menyebabkan dia tidak lagi memberi nafkah yang wajib. Padahal yang wajib bagi dia adalah memberi nafkah. Kalau dia memberi zakat, ya, diberikan kepada ayahnya atau kepada kakeknya, neneknya, dan seterusnya, maka ini menggugurkan kewajiban memberi nafkah. Oleh karena itu tidak diperbolehkan. Wa yusqituha anhu, menggugurkan kewajiban nafkah darinya. Wa min thamma ya'udu nafu zakati ilaih faka'annahu dafa'aha ila nafsih. Sehingga manfaat zakat itu kembali kepadanya. Sehingga seakan-akan ketika dia memberi zakat, mengeluarkan zakat kepada orang tuanya, atau kepada anaknya, kepada cucunya, atau kepada istrinya, sama seperti dia membayar zakat untuk dirinya pribadi. Iya kan? Sama seperti dia membayar zakat untuk dirinya, karena zakat itu membantu dia. Dia sudah wajib untuk membayar nafkah, atau menafkahi kerabatnya, orang tuanya, anaknya, istrinya, dia wajib menafkahi. Nah, bukan menyerahkan kepadanya zakat. Ya, sebab kalau diserahkan padanya zakat, maka itu menyebabkan gugur kewajiban dia memberi nafkah. Dan itu tidak diperbolehkan. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama apabila orang tua miskin, benar-benar miskin dan berhak untuk menerima zakat. Ya. Apakah diperbolehkan? Atau misalnya orang tuanya dililit hutang. Dililit hutang. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tetap tidak diperbolehkan karena yang wajib bagi dia menunaikan zakat. Ya. Namun yang menjadi masalah orang tuanya miskin atau kerabatnya tersebut miskin, sementara dia tidak mampu menafkahi mereka. Apakah diperbolehkan dia mengeluarkan dari zakat lalu diserahkan kepada orang tuanya? Karena menafkahi dia tidak mampu. Nah, ini sebagian para ulama mengatakan boleh. Apabila orang tuanya, misalnya orang tuanya tersebut termasuk di antara yang berhak menerima zakat, sementara dia yang ingin mengeluarkan zakat tidak punya kemampuan untuk memberi nafkah kepada orang tuanya. Sebagian para ulama mengatakan boleh diberikan kepadanya zakat, ya, karena dia tidak mampu memberi nafkah, sehingga pada hakikatnya zakat itu tidak menggugurkan nafkah yang dia berkewajiban untuk dia berikan. Apalagi misalnya ketika orang tuanya dililit hutang, dia sendiri tidak mampu untuk melunasi hutang ayahnya, maka diambil dari zakat, dia mengeluarkan dari zakat, dia berikan kepada orang tuanya untuk melunasi hutang. Di para ulama sebagian membolehkan pendapat Al-Imam Malik, dan ini salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yajuzu sarfu zakat ila al-walidain wa in alaw wa ila al-waladi wa in saful idza kanu fuqara wa huwa ajizun an nafaqatihim liwujudil muqtadi wa huwa al-hajah. Diperbolehkan menyerahkan zakat kepada kedua orang tua atau yang di atasnya, kakek nenek, dan menyerahkan zakat kepada anak atau ke bawahnya, cucu-cucunya, apabila mereka miskin sementara orang ini tidak mampu atau lemah untuk menafkahi mereka. Sehingga dalam hal ini hajah, ada kebutuhan, na'am, yang menyebabkan dia diperbolehkan untuk menyerahkan zakat kepada kerabat yang pada asalnya dia wajib untuk menafkahi, namun dia tidak mampu menafkahi, maka diperbolehkan dikeluarkan dari zakat. Demikian pula istri, tidak diperbolehkan bagi suami membayar zakat al-mal diberikan kepada istrinya, karena yang wajib baginya adalah menafkahi istrinya, dan ini juga menjadi ijma' ulama. Menjadi ijma' ulama Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala dan yang lainnya menukilkan ijma' dalam hal ini. Lalu sebaliknya, apakah diperbolehkan seorang istri, istri punya harta sendiri misalnya, dia mengeluarkan zakat lalu diberikan kepada suaminya, apakah ini boleh? Kalau tadi suami membayar zakat, menyerahkan zakat kepada istrinya, ini yang enggak boleh. Tapi istri punya harta, ya, dan dia berkewajiban membayar zakat, sementara suaminya miskin, fakir. Apakah diperbolehkan istri menyerahkan zakat diberikan kepada suaminya? Dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Madhab Abi Hanifah dan Al-Hanabilah, mereka berpendapat tidak diperbolehkan, tetap enggak boleh, dengan alasan qiyas. Sebagaimana suami tidak boleh menyerahkan zakat kepada istri, maka istri pun tidak boleh menyerahkan zakat kepada suaminya, karena suami istri hukumnya sama. Pendapat yang kedua mengatakan diperbolehkan apabila suami termasuk ahlu zakah yang berhak menerima zakat. Misalnya suaminya miskin, atau suaminya amil, atau suaminya gharim, maka diperbolehkan bagi istri menyerahkan zakat hartanya kepada suami, karena istri tidak wajib menafkahi suami, kan gitu. Yang wajib adalah suami menafkahi istrinya. Nah, dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i, beliau membolehkan, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, demikian pula dari Imam Malik, dan ini madhab Sufyan al-Thawri Ibn al-Munzir, dan dikuatkan oleh Syaukani rahimahullah. Di antara dalil yang menunjukkan kuatnya pendapat yang kedua ini, bolehnya istri menyerahkan zakat kepada suami, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, tentang Zainab, Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud, dia menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, wahai Nabiullah, sesungguhnya engkau memerintahkan kami untuk bersedekah, dan saya memiliki al-huli, perhiasan. Saya memiliki al-huli, dan saya ingin bersedekah. Saya ingin bersedekah dengan perhiasan tersebut. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud, yakni suaminya, mengatakan bahwa mereka lebih berhak, mereka dan anak-anaknya lebih berhak untuk menerima zakat itu, menerima sedekah itu. Apakah yang demikian ini benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Ibnu Mas'ud, zawjuki wa waladuki ahaqqu bihi, yani ahaqqu bis sadaqah. Bahwa benar apa perkataan Ibnu Mas'ud, suamimu demikian pula anakmu lebih berhak untuk menerima sedekah darimu. Maka dalil ini menunjukkan keumuman, ya, yang menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seorang istri apabila suami berhak menerima zakat, maka diberikan kepadanya zakat. Wallahu ta'ala alim. Shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.